الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan telah kita jelaskan sebelumnya beberapa permasalahan yang menyangkut tentang sujud at-tilawah. Dan telah kita jelaskan bahwa sujud at-tilawah merupakan hal yang disyariatkan. Telah terjadi ijma' di kalangan para ulama bahwa sujud at-tilawah adalah amalan yang disyariatkan tatkala seseorang membaca ayat yang dianjurkan bagi seorang untuk sujud. Namun yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum apakah sujud tilawah itu wajib ataukah sunnatun muakkadah. Maka jumhur dari kalangan para ulama mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah, mustahabbah, menyelisihi pendapat Al-Hanafiyah yang mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya wajib. Dalil-dalil menunjukkan kuatnya pendapat jumhur dari para ulama yang mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, fa idza lam yasjudil qari la yasjudul mustami'. Apabila yang membaca ayat tilawah tersebut tidak melakukan sujud, maka yang mendengar pun tidak dianjurkan untuk sujud. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwa yang disyariatkan untuk sujud adalah yang membaca, yang membaca ayat tilawah. Demikian pula bagi yang mendengarkan. Apabila dia mendengarkan seseorang membaca ayat tilawah, maka yang mendengarkan pun disyariatkan untuk melakukan sujud apabila yang membacanya melakukan sujud tilawah. Adapun jika yang membaca Al-Quranul Karim tersebut tidak melakukan sujud tilawah, maka yang mendengarkan pun tidak melakukan sujud at-tilawah. Karena status yang mendengarkan dia hanya mengikuti. Dia hanya mengikuti. Ya, dia bukan sebagai asal. Sebutkan dalam kaidah, yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Bahwa dia bagi orang yang mendengarkan itu dia statusnya tabak, dia mengikuti. Maka tergantung asalnya, apabila yang membaca Al-Quran Al-Karim tersebut sujud, maka disyariatkan yang mendengarkannya sujud. Namun apabila yang membacanya tidak melakukannya, maka yang mendengarkan tidak melakukan sujud at-tilawah. Lianna al-mustami'a tabi'a fiha au taba'un fiha lil-qari'. Sebab yang mendengarkan tersebut taba', statusnya taba', dia mengikuti yang membaca Al-Qur'anul Karim tersebut. Wa li hadits Zaid bin Thabit al-mutaqaddim fa inna Zaidan lam yasjud fa lam yasjudin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian pula berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, di mana Zaid bin Thabit tidak melakukan sujud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan pun tidak melakukan sujud, disebabkan karena yang membacanya tidak melakukan sujud. Kemudian berkata al-muallif hafizahullahu taala, fadluh, keutamaan melakukan sujud, yani sujud tilawah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال دلي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دري نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهو بلي برصد إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد i'tazala syaitanu yabki. Apabila anak Adam membaca as-sajdah, membaca ayat as-sajdah, lalu kemudian dia sujud, maka syaitan pun menyingkir sambil menangis. Syaitan itu menyingkir sambil menangis. Yaqulu, sambil dia mengatakan, ya wailahu, ya wailahu. Ya, yang dalam riwayat yang lain disebutkan ya waili. Yang dimaksud di sini adalah kebinasaan terhadapnya. Ya. Binasa dia. Yang dimaksud yakni syaitan, binasa syaitan tersebut. Dia mengucapkannya. Syaitan mengatakan binasa aku. Umir ibn Adam bisujud fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud. Maka baginya mendapatkan al-jannah. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu falinnar. Sementara aku diperintahkan untuk sujud, lalu aku enggan sujud, maka bagiku mendapatkan neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita keutamaan sujud. Keutamaan sujud, bahwa melakukan sujud termasuk di antara sebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah. Dan sujud secara umum merupakan sebab di mana seorang dimasukkan ke dalam al-jannah, termasuk di antaranya sujud at-tilawah yang dikerjakan baik di dalam salat, demikian pula di luar salat. Sifatuhu wa kaifiyatuhu. Adapun tata caranya, sifatnya, cara mengerjakan sujud at-tilawah. Kata beliau, yasjudu sajdatan wahidatan. Dia melakukan sujud dengan sekali sujud. Berbeda dengan sujud sahwi yang dikerjakan dua kali sujud. Adapun sujud at-tilawah satu kali sujud. Satu kali sujud. Yani di dalam salat ataukah di luar salat. Wa yukabbiru idza sajada, dan dia bertakbir apabila dia sujud. Dan dia bertakbir apabila dia sujud. Dalam hal ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, bertakbir mengucapkan Allahu akbar pada saat sujud ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sujud tilawah dikerjakan di dalam salat. Apabila dikerjakan di dalam salat, maka dia statusnya merunduk dan naik, ya. Dia berdiri, kemudian dia tunduk untuk sujud, kemudian setelah itu dia naik. Dan di dalam salat setiap gerakan menunduk dan kemudian naik ini dianjurkan bagi seorang untuk bertakbir. Dianjurkan bagi seorang untuk bertakbir. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bertakbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Setiap kali turun, setiap kali naik. Maka hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini bermakna umum, maknanya umum mencakup apa saja dari amalan-amalan di dalam salat ketika seorang turun dan ketika seorang naik. Maka termasuk pula di antaranya sujud at-tilawah. Ketika seorang membaca surah, maka dia membacanya dalam keadaan dia berdiri. Maka pada saat dia hendak melakukan sujud, maka dianjurkan baginya bertakbir, lalu kemudian dia sujud, melakukan sujud tilawah. Dan pada saat dia bangkit, maka dia pun tetap bertakbir berdasarkan keumuman hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Ini apabila dikerjakan di dalam salat. Adapun jika dikerjakan di luar salat, maka tidak ada hadis yang sahih, wallahu a'lam, tidak ada hadis yang sahih yang sharih yang menunjukkan disyariatkannya bertakbir pada saat seseorang melakukan sujud tilawah di luar salat. Sehingga apabila dia hendak melakukan sujud tilawah, maka dia langsung mengerjakannya. Langsung mengerjakan sujud tilawah tanpa melakukan takbir. Tanpa melakukan takbir. Sebab untuk mengatakan disyariatkannya bertakbir pada saat seseorang melakukan sujud tilawah di luar salat, maka ini membutuhkan dalil, dan melakukan sujud merupakan bagian dari ibadah. Dan ibadah harus dibangun di atas dalil, karena ibadah itu hukumnya tauqifiyah. Kita tidak mengamalkan sesuatu kecuali apabila berdasarkan dalil dari Al-Quran Karim atau dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga terjadi perbedaan antara sujud tilawah yang dikerjakan di dalam salat disyariatkan bertakbir. Adapun sujud tilawah yang dikerjakan di luar salat, maka seseorang tidak disyariatkan untuk bertakbir. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.